Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Seperti biasanya, sebelum kita membaca kitab tersebut, kita baca terlebih dahulu matan, yaitu dari kalam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita bacakan apa yang beliau sampaikan. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, as-su'alu hadi asyara. Pertanyaan yang ke-11, ma huwa syirk wa ma aqsamuhu? Apa yang dimaksud dengan syirik dan berapa pembagiannya? Al-jawabu, jawabannya adalah asyirku nau'ani. Syirik itu ada dua macam, yang pertama syirkun firrububiyyah, yaitu perbuatan syirik dalam rububiyyah, wa huwa ay ya'taqid al-'abdu, yaitu seorang hamba meyakini anna lillahi syarikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, fi khalqi ba'dil makhluqat, dalam penciptaan sebagian makhluk, wa tadbiriha, dan mengaturnya. Di sini muallif rahimahullah taala memberikan definisi syirik langsung ke pembagian syirik itu sendiri. Seperti di sini syirik rububiyah, yaitu meyakini atau seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dalam menciptakan makhluk atau mengatur makhluk ini. Para ulama menjelaskan di sana ada definisi syirik secara umum. Yaitu taswiyatullah bima huwa min khasaisillah, atau taswiyatullah bimakhlukin bima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Maka definisi ini bisa berlaku pada dua jenis kesyirikan. Yang pertama, kesyirikan rububiyah, sebagaimana tadi dijelaskan definisinya. Kemudian yang kedua, kata muallif rahimahullah ta'ala, syirkun fil ibadah. Kesyirikan dalam ibadah. Nanti penjelasan rincinya dan contoh-contohnya akan dijelaskan lebih rinci lagi di dalam kitab Fathu Rabbil Bariyat. Yang kedua adalah syirik fil ibadah wa huwa qismani. Dan ini ada dua macam. Ada dua bagian. Pertama syirkun akbar, yaitu syirik yang besar. Wa syirkun asghar, dan yang kedua syirik kecil. Fasyirkul akbar, maka syirik akbar, syirik yang besar, adalah ayyasrifal abdu naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah. Yaitu seorang hamba memberikan salah satu jenis dari jenis ibadah kepada selain Allah. Seorang hamba memberikan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Ka'ayyad'u ghairallah. Seperti seorang berdoa kepada selain Allah. Karena doa ini ibadah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka apabila dia meminta berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan syirik akbar, syirik besar. Karena dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan ini telah bertentangan dengan makna la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Aw yarjuhu, atau berharap kepada selain Allah. Aw yakhafuhu, atau aw yakhafahu, atau takut kepada selain Allah. Ini akan dirinci macam-macamnya. Fahada mukhrijun minad-din. Maka pelaku ini, pelaku dosa syirik akbar ini, syirik besar ini, mukhrijun, dia keluar minad-din dari agama. Dengan kata lain, dia murtad. Karena telah berbuat syirik akbar, karena telah berbuat syirik besar, memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka di sini seorang muslim hendaklah berhati-hati dengan dosa yang satu ini. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam dosa yang paling dimurkai oleh Allah ini. Karena mengakibatkan dia keluar dari Islam. وَصَاحِبُهُ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ, dan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Karena dia murtad, bukan seorang muslim lagi. Seorang kafir. Karena seorang kafir dia akan kekal di dalam neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Hal ini isyarah bahwasanya dia akan kekal di dalam neraka. Dan termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Wa amma syirkul asghar, maka ada pun syirik asghar, yaitu syirik kecil. Walaupun disebut kecil, tetapi karena dosa ini dosa syirik, dan namanya syirik, seperti tadi di awal sudah dijelaskan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Artinya dosanya ini lebih besar daripada dosa-dosa maksiat. Lebih besar dari dosa-dosa maksiat yang besar seperti mencuri, minum khamar, dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar. Hal ini supaya seorang mukmin berhati-hati. Walaupun syirik, perbuatan syirik ini dipandang oleh sebagian kaum muslimin bukan perkara besar, apalagi syirik asghar, syirik yang kecil. Tetapi dosa syirik ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar dan Allah Subhanahu wa taala sangat memurkainya. Maka seorang muslim hendaklah ekstra hati-hati. Jangan sampai terjerumus dari perbuatan syirik, terjerumus ke dalam perbuatan syirik, baik yang besar ataupun yang kecil. Wa amma syirkul asghar, maka adapun syirik asghar, syirik yang kecil. فَالْوَسَائِلُ وَالْطُرُقُ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الشِّرْكِ, yaitu perantara atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. إِذَا لَمْ يَتَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعِبَادَةِ, apabila perbuatan tersebut tidak sampai ke derajat ibadah. Kalau sudah masuk ke dalam derajat ibadah, maka bukan syirik asghar lagi, bukan syirik kecil lagi. Maka sudah termasuk syirik akbar, termasuk syirik besar. Di sini beliau memberikan contoh kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan nama selain nama Allah ini termasuk syirik asghar, syirik kecil. Seperti dia bersumpah demi Rasulullah. Nah, ini sering kita dengar sebagian kaum muslimin bersumpah dengan nama Rasulullah. Ini termasuk perkara syirik. Dia bersumpah dengan makhluk. Karena seorang mukmin harus bersumpah dengan Allah atau dengan nama Allah. Atau contoh lain, bersumpah dengan satu tempat yang berbarokah, sekarang demi Ka'bah. Dan seterusnya, sumpah-sumpah yang tidak menggunakan nama-nama Allah atau tidak menggunakan nama Allah itu sendiri. Nah, ini hukumnya syirik asghar. Akan tetapi, kalau dalam sumpah ini ada bentuk ibadah, ya, ada bentuk ibadah, seperti dia mengagungkan makhluk yang dia bersumpah dengannya. Dia mengagungkan makhluk tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah. Karena mengagungkan ini merupakan inti dari ibadah. Karena ibadah itu terkandung di dalamnya mencintai, mengagungkan, ya, mengagungkan Allah dan at-tadallul, tunduk. Maka ketika dalam sumpah tersebut ada bentuk pengagungan terhadap yang dijadikan sumpah olehnya, maka hal ini bisa bergeser kepada dosa yang lebih besar, yaitu syirik akbar. Syirik yang besar. Yang tadi disebutkan di awal, pelakunya keluar dari agama dan kekal di dalam neraka. Kemudian yang berikutnya, waria, dan seperti ria. Dan ria ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu perkara yang paling beliau, yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan terhadap umatnya, yaitu riya. Yaitu menginginkan dalam ibadahnya dilihat oleh orang lain supaya mendapatkan pujian. Supaya mendapatkan pujian. Atau yang sejajar dengan riya, yaitu sum'ah. Kalau sum'ah, menginginkan didengar oleh orang lain kemudian supaya dipuji. Kalau riya, menampakkan supaya dilihat. Kalau sum'ah, menampakkan supaya didengar. Kemudian setelah itu, mendapatkan pujian dari manusia dari ibadahnya tersebut. Hal ini merupakan syirik asghar, syirik kecil. Karena dia menginginkan dari ibadahnya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi karena orang lain atau karena makhluk. Wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya, yang insya Allah nanti akan di jelaskan beberapa contohnya. Intaha, selesai apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian kita akan membaca syarah atau penjelasan dari Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitabnya Fathu Rabbil Bariyat. Beliau berkata, aqulu, aku mengatakan. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, syirkur rububiyah. Syirik di dalam rububiyah. Kata ar-rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Seperti di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Apa makna Rabb? Kalau kita lihat di terjemahan, pencipta alam semesta. Yang sejatinya makna Rabb itu bukan hanya sekedar pencipta, tetapi memiliki makna yang lain. Selain menciptakan, juga makna Rabb itu memberi rizki atau mengatur alam, at-tadbir. Dan merajai alam. Jadi makna pokok dari makna Rabb itu menciptakan, mengatur alam, diantaranya memberi rizki, dan merajai alam. Jadi makna Rabbil Alamin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan alam, zat yang mengatur, memberi rizki alam ini, dan kemudian yang ketiga, yang merajai alam ini. Itu makna Rabb. Nah, yang dimaksud dengan syirik dalam rububiyah adalah sebagaimana disebutkan di atas atau di tadi sebelumnya, meyakini seorang hamba bahwasanya ada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ikut andil dalam menciptakan, dalam mengatur, dalam merajai alam ini. Ada yang meyakini satu tempat, baik itu daratan atau lautan, dikuasai oleh makhluk ini. Atau ada yang meyakini jin ini, atau jun fulan. Ini adalah bentuk syirik dalam rububiyah. Karena tidak ada sejengkal pun dari alam ini kecuali dikuasai oleh Allah, dirajai oleh Allah, diatur oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun, walaupun seujung kuku, andil dari makhluk ini. Tidak ada satupun makhluk yang andil dalam penciptaan, pengaturan, dan merajai alam ini. Justru makhluklah yang diatur oleh Allah, yang dirajai oleh Allah. Maka merupakan kesalahan besar ketika seorang mukmin, seorang muslim ingin berlindung dari gangguan setan, gangguan jin, kemudian dia mempersembahkan ibadah, mempersembahkan sembelihan kepada jin-jin tersebut yang dianggap menguasai tempat yang dianggap angker, yang dianggap berbahaya, mengganggu. Mereka itu makhluk Allah. Tidak ada andil sedikit pun dalam menguasai alam ini. Walaupun seujung kuku, mereka justru yang diatur oleh Allah. Maka seorang mukmin ketika meminta perlindungan, meminta kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang mengatur alam ini, Zat yang merajai alam ini. Jangan meminta perlindungan kepada makhluk yang dia ini sama-sama makhluk, sama-sama lemah, sama-sama diatur oleh Allah. Namun tentunya syaitan tidak akan tinggal diam, pasti akan memberikan syubhat dan tipuan-tipuan. Seolah-olah gangguan makhluk tersebut itu lebih berbahaya, sehingga dia memilih lebih baik berlindung kepada makhluk tersebut daripada berlindung kepada Allah. Ini kerjaan syaitan, melemahkan keyakinan seorang mukmin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau di sini disebutkan wa huwa qalilun binisbati ila syirkil ibadah. Bahwasanya syirik dalam rububiyah ini lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan kesyirikan dalam permasalahan ibadah. Kesyirikan dalam permasalahan ibadah seperti tadi dicontohkan, berdoa kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Di sini muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya syirik rububiyah ini lebih sedikit. Yang tentunya ini mungkin terjadi pada zaman beliau. Pada zaman beliau lebih sedikit. Tetapi kalau melihat kenyataan kaum muslimin sekarang, kita sangat memprihatinkan, kita sangat sedih karena keadaannya sangat memprihatinkan. Tidak sedikit dari mereka meyakini ada beberapa tempat dikuasai oleh fulan, jin fulan, atau mereka sebagian yang mengatakan wali fulan. Padahal sudah jelas sekali dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Mana alam semesta itu? Ya seluruhnya. Tidak terkecuali. Bisa laut, bisa hutan, bisa barat, bisa timur, utara, selatan, seluruhnya. Seluruh penjuru dunia. Bahkan yang di langit dikuasai dan dirajai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu adalah alam. Dan alam itu adalah makhluk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyatakan bahwasanya perbuatan syirik dalam rububiyah itu lebih sedikit dibandingkan syirik dalam ibadah. Hal ini menunjukkan kesyirikan dalam ibadah pada zaman beliau sangatlah banyak. Apalagi pada zaman sekarang. Apalagi pada zaman sekarang karena ilmu semakin hilang, semakin menyusut. Banyaknya di antara manusia yang tidak mengenal agamanya. Di antara yang paling pokok adalah sedikit sekali di antara mereka memahami makna la ilaha illallah. Dan kebanyakan mereka hanya sekedar Islam di kartunya saja. Tidak mengetahui makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Sehingga keimanan dan tauhidnya itu rapuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita mempelajari agama kita, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan tauhid, sehingga keimanan kita ini terjaga, berada di atas keimanan yang benar, berada di atas Islam yang utuh, tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyelisihi akidah dan tauhid. Di antaranya terjerumus ke dalam kesyirikan atau keyakinan-keyakinan yang syirik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan masih pembahasan tentang syirik, takrif, definisi dan macam-macamnya. Dan rinciannya, insyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.